Caritana Para Rasul, Bab 13. E dalam jemaat e Antiochia, bede binapi benru guru, ia Arya Barnabas, Simeon se Aculuk se Celeng, Lukius dari Kirene, Menahem se Eparajah Apolong ben Rato Herodes ben Saulus. E bektoreng orang jiriah tepakna abekteh ka pangeran ben Aseam, Rona Allah ada bukareng orang jiriah. Peleaki Barnabas ben Saulus kanggu sengkok malolo. Me oleh ajelenaki lelakon sebi sengkok lai tetepaki, kanggu reng-oreng jiriah. Salana Asyam ben Atua, reng-oreng jiriah nopangaki astana ka Barnabas ben Saulus. Laju ngoto sekedua jiriah. Polana yotos Rona Allah, Barnabas ben Saulus, mios ke Seleukia. Dari jadiah, terus alajar ke Polo Siprus. Sanapakna ke Salamis, si kedua jiriah laju abertaaki debuna Allah, engan kenengenah kebaktian Yahudi. Yahya Markus abentoh si kedua jiriah ede lempar jalanena. Saantero Polo jiriah, e entareh sampai ke Pafos. E jadiah, Barnabas ben Saulus tetemuh ben orang Yahudi si anyama berisa. Orang jiriah tokang seher senga konapi. Sergius Paulus, gubernur Polo jiriah, kancara pete tokang sihir jiriah. Gubernur jiriah, penter ben bijaksana. Barnabas ben Saulus etem beli, polana salerana teromiar sa'ah debuna Allah. Tapi Barnabas ben Saulus elaben bi Elimas tokang sihir jiriah. Sebab, Elimas jiriah nyamana edalem bahasa Yunani, ikhtiar supaya gubernur jiriah jak sampai parcaja ka Isa. Tapi Saulus, si ajuluk Paulus, eku besai Rona Allah. Tokang sihir jiriah epanteng, laju adebu. He tokang tepo raja, anak jahanam, beknaria mosona sebarang sebagus. Arap pebekna minta anda ambu ikhtiar, arosak kerencanana Allah ka angkui maslamat manusah. Satya abas, bekna bekal eokom mabik pangeran. Bekna bekal buta ah, tak nangale sonara areka angkui sabetara bekto. Ebekto jiriakia, Elimas arasa bedebun arpun celeng senotopi matana. Sampai ajalan keragaan, nyare orang minta tonton. Ebekto gubernur gelak ngolatih ketetian jiria, laju parcajah ke Isa. Sebab salerana cek kasambukna, miarsa pengajaran perkara pangeran. Dari Pafos, Paulus pencakan cana, alajar ke Perga Epamfilia. Eja dia, Yahya Markus apesa berselain, laju abeli ke Yerusalem. Dari Perga, reng-oreng jiria nrosaki parjalanana ke Antiochia Episidia. Saalana jiria, eare sabat laju mios ke kenengenah kebaktian, serta pas alengki eja dia. Saalana ebaca aki kitab Musa ben kitab binabi, bin pamimpinah kenengenah kebaktian jiria, nyororeng atanya ke Paulus bencakan cana. Tantaretan, mun sampian keagungan petotu sekenging eparing aki kareng oreng panika, ngireng eatoreh debu aki. Paulus ngadet, aparing tanda ben astana, laju adebu. Tantaretan bangsa Israel, sareng tantaretan lain nasib pada abekte ka Allah. Ngiring biar saki. Allahipun bangsa Israel ampun mele pengetahuan sampean sareng kaulis daja. Epa dadi bangsa si raja ebekto odi dadi orang manca e negara Mesir. Saampun ke penikah, kalaban kobasana si raja ala abekta bangsa Israel keluar dari negara Mesir. 40 tahun nabi tipon Allah sabar ngolati tengkana bangsa Israel era ara. Allah matompes bangsa pepitok e negara Kanaan supaya negara kepenikah kengenga e parengaki ka bangsa Israel. Sadaja kadetian kepenikah ngabik bekto 400 sae ketahun abi tipon. Saampona negara Kanaan iki bagi sareng Allah bangsa Israel e paringi kim hakim. Hakim sedibudi engki panikah Nabi Samuel. Saampona kepenikah, bangsa Israel nyo'on ratoh. Sareng Allah eparingi Saul potrana Kis dari suku Benyamin se'epa dadi ratona Israel 40 tahun abita. Saampona maturon Saul dari kerajaanah, Allah ngangkat Daud epa dadi ratoepon. Paneka debuna Allah parkara Daud. Sengkok latau, jek Daud anak-anak Iseria oreng sema seneng tang ateh. Sebekal ajelen agia, apa abai se esoro agi sengkok. dari turunan Daud penikah. Allah nyedia aki ratoh penyelamat kanggui bangsa Israel. Akat disi ampun ijanji aki salerana. Ben ratoh penyelamat ke penikah. Eki panika Isa. Sabelumipun Isa alam bagi tugasipun. Yahya ampun ngajak ring orang Israel. Supaya pada atau bet dari dusana sarang ebaptis. Saampun lalakonah para lastariah. Yahya adabu kering orang. Cak na bet nah. Sengkok ria sapa. Sengkok benih seetek natek bet nah. Tapi eding agia. Orang jeria bekal rabua jeng budian dari sengkok. Muka talina sepatu nabai. Sengkok tak pantas. Tan taretan bangsa Israel toronana Ibrahim. Sarang sedajana taretan laena sebode eka iya sepada abek tek Allah. Allah ampun ngirim bertah keselamat dan kepenika kesampian sarang kaule sedaja. Sabab reng-reng se alengki e Yerusalem sarang pin pamimpin nepon pada taoning je Isa penyelamat kepenika. Jugan pada tadak sengartiah kapengajaranah binabih sebocah aki saben are sabet. Kantos ring orang kepenika ngokom Isa. Namung, kala bencara kepenika lama-lama ring orang kepenika, anda tiaki pun apa seenem buat aki para nabi kalakon. Sanat jen ring orang kepenika tak mangki kesalahan setonges haus seekening kagabe lantaran Isa kepenika ia komateh. Namung seteja pada nyoon kapilatus, sepaja Isa epate. Ben saampona ring orang kepenika, lastare ajalan aki sedajana se esebutaki dalam Alkitab parkara salerana. Jinasana epatoron dari kaju salib. Lacuh esabe edalem pasarian. Namung sarang Allah, Isa epaudi pole dari setena. Saampona kepenikah, pansaponapan are abide, Isa ngaton garing-oreng se asareng salerana dari Galilea ka Yerusalem. Reng-oreng kepenikah, sesemangken teti se saksena Isa ka bangsa Israel. Teti, samangken penika kaula notorakia ka berbagus kesampian. Se janjiaki ala ka bengetuan kesampian sarang kaula. Ampon elampa aki kesampian sarang kaula sedaja. Kalaban mau dipole Isa dari setena. Sabab, edalem jebur sekapeng dua esebut aki. Beknatang anak. Eartia sengkok teti ramana bekna. Sarang Allah, salerana epaudi pole dari setena. Samangken salerana tak kira ngalami sete pole edalem kuburan. Perkara kepenikah ala adabu. Sengkok abri eka bekna, janji sesoce. Janji jeria bi sengkok maste etap tepi. Janji selai janji aki sengkok ke Daud. Edalem ayat lainah esebut aki kia. Abdiye pon junan dalem se esto kadinto, sarang junan dalem tak kira e tingkel bucok e dalem kuburan. Daud ampon sete, sarang esariaki, epa kompol sarang para bengetawai pon, saampon nah, alam pa aki sedajan apa pakakuna Allah. Teti Daud ancor tadak karina. Namung Isa, se sarang Allah epa udik boleh dari sete nah, tak ancor sampai tadak karina. Teti tan taretan, sampean kotu pada oning, jek kalaben perantara na Isa panekah bertapar kara pangamonan atusa eka beraki ka sampian. Sampian kotu pada oning jek pasir asau separca jeka Isa epa bebas dari sedajana tusa. Se tak bisa epa ilang sarang papa akona Allah se penapak ke bangsa Israel kalaben perantara anipon Musa. Deti tengate tantaretan jek kantos debu nabi-nabi penekah kadadian ke sampian. Singa reng-oreng setujan yanyah. Bekna bekal heranah. Lacu mate. Sabab ejaman setiariah. Sengkok perapakna beda seelakoni. Si tak kira eparca jebik bekna. Senajan beda oreng senerang aki ke bekna. Ebekto Paulus ben Barnabas keluar dari kenengenah kebaktian jeria. Reng-oreng si beda ejadianya on. Sobaja si kedua jeria abeli pole. Eare sabat si bekal dateng. Kangkuin rosaki notoraki parkara jeria. Saalana reng orang jeria keluar dari kenangan na kebaktian jeria. Paulus ben Barnabas etorok bunte orang Yahudi. Benreng orang bangsa lain sebanyak na. Sila bada masuk agama Yahudi. Sul rasul jeria malai kareng orang jeria. Subaja terosa odi edalem rahmat Allah. Eare sahabat samarana jeria. Reng orang ekota jeria ekeneng kocak pada entar keping edingakia debuna pangeran. Ebek orang-orang Yahudi nangale orang sebanyak jeria arasa ere Athena. Dedi Paulus easiah ben apa si debu aki elaben. Tapi Paulus ben Barnabas lama-lama sajen bengal si abu debu, debuna. Debuna ala pacet kotu e penapa kabe naka ade. Tapi sarina be na tak endek narimah. Be nala nanto aki tibi cek be na tak pantas narima odik sesaungku na terlangkeng. Dedi satia singko onture dari dina. Entara ke bangsa lain. Sabab adiak papa aku na pengiran ke singkok. Bik singkok bak na etan toaki epa deti sonar ke angkui reng-oreng bangsa lain sebeni Yahudi. Supaya bak nama datang keselamatan kasa esenetunya. Ebek to reng-oreng bangsa lain sebeni Yahudi ngeding ocak jeria. Kapi pada perak. Laju pada ngaku-ngaki debuna pangeran. Ben reng-oreng sebi ala la etan toaki olea odi sisa ongkuna ben langgeng. Laju pada partaje. Debuna pangeran beletrah kemandiman esa antero daerah Jeria. Tapi jabang rajenah kota Jeria serta bebinian sebeni Yahudi, seta masuk orang tengki. Sepada tako kala, ecacai bi reng-oreng Yahudi. Reng-oreng epa beci ke Paulus ben Barnabas. Sampai se kedua Jeria yojuk dari daerah Jeria. Deti rasul se kedua Jeria, nak tak abu dari pak cepak nasokona, ia dek nareng orang Jeria menangka paringetan. Laju terus mios ke Ikonium. Reng-oreng separcaja Antiokhia cik perak ke, ben eko besai rona Allah.